Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala wa an abi hurairata radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min sab'ina marrah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, sungguhnya aku benar-benar meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertaubat kepadanya, fil yaumi, dalam satu hari, akthar min sab'ina marrah, lebih daripada 70 kali. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullah. Qala wa anil Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu. Dan dari Al-Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiru, dan mohon ampunlah kepadanya. Sungguhnya aku bertaubat pada satu hari 100 kali. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis ini, yaitu hadis Abu Hurairah dan hadis Al-Aghar, menunjukkan yang pertama adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya, ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru. Bertaubatlah kalian kepada Allah dan memohon ampunlah. Ini menunjukkan bahwasannya yang namanya taubat adalah wajib hukumnya, karena perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian yang kita perhatikan dari kedua hadis ini adalah fi'il dan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau adalah seorang yang maksum, dalam keadaan beliau telah diampuni dosa-dosa beliau yang telah lewat ataupun yang akan datang, tetapi beliau menunjukkan, memberikan contoh dan teladan kepada umatnya bahwasanya beliau dalam satu hari beliau meminta ampun pada Allah, bertaubat pada Allah lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat Al-Aghar beliau mengatakan 100 kali. Ya. Bukan karena dosa yang beliau lakukan, tetapi pengakuan beliau sebagai seorang hamba, seorang abd, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa kurang, merasa memiliki keterbatasan di dalam bersyukur kepada Allah, bersyukur dan beribadah kepada Allah. Dalam keadaan beliau adalah atqan nas, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Akhshan nas lillah, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan beliau, dalam keadaan demikian beliau menginginkan menjadi seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bertaubat, meminta ampun kepada Allah, mengakui bahwasanya beliau pun ketika beribadah kepada Allah beliau merasa kurang dalam beribadah kepada Allah. Maka apalagi kita, apalagi kita yang jelas kita tidak akan mungkin untuk memenuhi hak dan kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu melakukan kesalahan, selalu melakukan dosa. Tukhti'una bil-laili wan-nahar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian dalam hadis qudsi. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian tukhti'un, selalu senantiasa melakukan kesalahan. Bil-laili wan-nahar, malam dan siang. Dan begitulah keadaan Ibnu Adam, anak Adam. Selalu melakukan kesalahan. Selalu kita melakukan keterbatasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita disyariatkan untuk beristighfar, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku mengampuni dosa-dosa kalian seluruhnya, maka meminta ampunlah kalian kepada aku, maka niscaya aku akan mengampuni kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'in at-tawwabun." Seluruh bani Adam, seluruh bani Adam, setiap bani Adam, setiap anak Adam khatta, senantiasa melakukan kesalahan, bukan sekedar satu dua kali, tapi senantiasa. Karena itulah kita manusia, memang demikianlah keadaan kita, selalu melakukan kesalahan. Tetapi di situ ada jalan keluarnya. Apa itu? Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah dia yang bertaubat. Bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui ya bahwasanya kita pastilah melakukan kekurangan-kekurangan, keterbatasan-keterbatasan di dalam memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan berpikiran bahwasanya kita ini bersih dari dosa. Jangan berpikiran bahwasanya setahu saya tidak melakukan dosa, saya tidak melakukan kesalahan. Nah, pasti-pasti kita melakukan kesalahan. Ya, paling kurangnya adalah keterbatasan kita ya di dalam memenuhi hak Allah, untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah ya segenap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, apakah setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sudah kita syukuri kepada Allah? Ya, baik dengan hati kita, baik dengan lisan kita, baik dengan anggota badan kita. Setiap kenikmatan yang tidak mungkin kita hitung, sudahkah kita tegakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mustahil. Tidak akan sanggup. Ya, tidak akan sanggup kita untuk ya bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur, ya. Terus impas antara syukur kita dengan apa yang telah Allah berikan dari kenikmatan, tidak akan bisa. Ya, disitulah letak keterbatasan manusia. Disitulah ya kita harus terus menerus beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Naktafi lahuna walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadalu barakallahu fiikum.